padaku, sangka sejak bertemu aku mulai tergoda, yang tiap saat makin terasa api kasihku bersemi. Selama ini ku pendam saja, ingin tahu hatimu. Mungkinkah kau merasakannya, apa yang aku rasakan. Aku sayang padamu, yang takkan mungkin berpisah lagi, aku selalu di sampingmu. Aku sayang padamu, yang takkan mungkin berpisah lagi, aku selalu di sampingmu.